Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittabah huda'an naba'ad. Baik, barakulah fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Masih pada pembahasan tentang tanda-tanda isim. Baik. Al-alamatu qala syarih al-alamatu salisatu min alamatil ismi dukulu al fi awalil kalimati. Tanda yang ketiga dari tanda-tanda isim adalah masuknya alif lam. Alif lam yang al-mu'arifah, ya. Fi awalil kalimah, di awal kata. Maka alif lam di sini yang mu'arifah, yang memberikan faedah ma'rifat. Maka keluar dengannya alif lam yang tidak memberikan ma'rifat, seperti alif lam asli, ya. Seperti dalam ayat al-ha kumut takatuf. Al-ha. Alif lam pada al-ha itu adalah asliyah. Al-ha yulhi. Bukan ma'rifat. Contohnya ar-rajulu. Ar-rajulu adalah isim. Tanda isimnya apa? Alif lam. Wal-ulamu, wal-farasu, wal-kitabu, wal-baitu, wal-madrasatu. Fahadil kalimatu kulluha asma'un. Maka kata-kata ini semuanya adalah isim. Kenapa? Lidukulil alifi wal-lami fi awwaliha. Karena masuknya alif lam di awalnya. Al-alamatu rabi'atu dukhulu harfin min hurufil khafdi. Tanda yang keempat adalah masuknya salah satu huruf dari huruf-huruf khafd. Nahu dahabtu minal bayti ilal madrasati. Aku telah pergi dari rumah ke sekolah. Kayaknya sini minal bayti dan ilal madrasati. Al-bayt dan al-madrasa isim. Tandanya masuknya huruf khafd. Tanda lain yang sudah kita pelajari apa? Maksudnya alif lam dan juga al-khafd. Terkumpul dalam satu isim ini, berapa tanda? Tiga tanda, yaitu al-khafd, alif lam, dan tukul harf khafd. Baik, kita lihat i'rabnya, disebutkan dalam al-hulal. Dhahabtu minal bayt taqaddama i'rabuhu. Dhahaba fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittishali bi dhammi rafa' mutaharrik wa ta dhamirun muttasibun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli rafin fa'il min harful jar al-baiti majrurun bi min wa 'alamati jarri al-kasrah li'annahu ismul mufrad wal jar al-majrur muta'alliq bi fi'il dhahab ila al-madrasah nam ila yani harful jar madrasah ismul majrur bi ila wa ala madjari al kasra dhahira ala akhirih wal jar wal majrur mutaalliqan bil fi'li dhahaba. Qala nahwu na'am baik wa huruful khafdi hiya na'am. Jadi saya ulangi, fakulun minal baiti wal madrasati ismun lidukhuli harfil khafdi alaihima. Maka masing-masing dari kata al-bayt dan al-madra adalah isim, karena masuknya salah satu huruf khafd atas keduanya. Wali wujudi al-fi awwalihima, dan juga adanya alif lam atau al di awal keduanya. Kita tambahkan tanda yang ketiga apa tadi? Al-khafdu. Wa huruful khafdi hiya min walaha ma'anin minha al-ibtida'u. Dan huruf-huruf khafd di antaranya adalah min. Dan dia memiliki makna yang banyak. Minha di antaranya al-ibtida. Permulaan. Ya. Disebutkan dalam ta'liq, idza qala sayyidul khalal idza aradta ma'rifat ma'ani al-huruf fa 'alaika bi muraja'ati Mughni al-Labib li Ibn Hisham faqad syafa wa kafa fa rahimallahu rahmatan wasi'atan. Apabila kamu ingin mengetahui makna-makna huruf, maka silakan kau merujuk kepada kitab Mughni al-Labib karya Ibn Hisham, maka sungguh telah mencukupi, memuaskan dan mencukupi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memiliki ringkasan terhadap Mughni al-Labib, ya. Cukup membantu ringkasan yang beliau ringkas dari Mughni al-Labib untuk menunjukkan tentang makna-makna huruf. Di antaranya adalah al-ibtida'. Perhatikan situ minha al-ibtida'. Contohnya safartu minal qahirati. Safar dari Kairo, dari Kairo. Ya, ini perjalanan safar itu dimulai min, ya, dimulai dari Kairo. Itu maknanya al-ibtida'. Makna yang lainnya adalah al-tab'id, seperti minha ba'duha. Min di situ bukan ibtida', tapi apa? Ba'd. Ba'duha al-ibtida'. Sebagiannya atau diantaranya adalah al-ibtida'. Baik, silakan merujuk kepada kitab yang diisyaratkan tadi untuk mengetahui makna-makna huruf. Qala wa ila wa min ma'aniha al-intiha. Ila dan di antara makna-makna al-intiha akhir, ya. Nahu safartu ilal Iskandariyati. Aku safar ke Iskandaria. Jadi akhir safarnya itu pada kemana? Al-Iskandaria. Nah, qala sahibul khulal safartu taqaddama i'rabuhu. Tadi yang pertama ya, safartu minal qahirah. Safara fi'lun madin mabni 'ala sukun atau buni 'ala sukun litisal yudami rafi' mutaharrik wa ta' dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi ma'na rafi'in fa'il. Warafi ulaul fi'lu safara, amil yang merafakan fi'l safara. Min habu jarin al-qahira ismu majrur bimin wa alamatu jari al-qasra zahir ala akhirihi. Wal jar wal majrur mut'alliqani bil fi'li safara. Contoh yang berikutnya, safar tu ilal Iskandaria. Safar tu taqaddama i'rabu, telah berlalu i'rabnya. Ila harful jar al-Iskandaria ismun majrurun bi'ila wa alamatu jari al-qasra zahir ala akhirihi. Wal jaru wal majruru muta'alliqani bil fi'li safara. Baik. Wa an wa min ma'aniha al mujawazatu. Wa min ma'aniha al mujawazatu. An di antara maknanya adalah al mujawazah, melewati. Contohnya nahu ramaitu sahma anil qausi, aku melempar anak panah itu dari busur. Itu melemparnya itu anak panahnya melewati apa? Busurnya. Itu makna an di sini. I'rabnya roma fi'lun madin mabnun 'ala sukun ittisalin bi dhammi rafa' mutaharrik wa ta' dhamirun muttasilun mabnun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, roma itu as-sahma maf'ulun bihi mansubun bil fi'li 'ala al-ashah wa 'alamatu nasbi al-fath dhahir 'ala fi'li an ismu mufrad an haru jarin al-qawsi ismu majrur bi an wa 'alamatu jari al-kasra dhahir 'ala akhirihi wal jar wal majruru mut'alliqan bil fi'li roma. Wal qawsi maknahu kama qala al-Hamidi rahimahullah. Qaws maknanya sebagaimana dinyatakan al-Hamidi rahimahullah, safhah tasiah asrada halaman yang ke-19. Alatun ma'lumatun yurma biha atau yarmi biha ma'khudun minal nam al-intiwas wa huwa al-inhina. Alat yang maklumah yang untuk melempar ini busur, diambil dari kata alin kewas, maknanya inhina, yakni yang membungkuk, melengkung. Wal mujawazah itu lughatan al-bu'du. Al mujawazah secara bahasa al-bu'du, jauh. Wastilahan bu'du syai'in anil majruri biha biwasitati ijadi masdaril fi'lilladhi qablaha. Intaha kalamuh. Nah, jauhnya sesuatu dari kata yang dijar dengannya dengan perantara diadakannya masdar fi'il yang sebelumnya. Baik, barakallahu fikum. Itu makna al-mujawazah. Melampaui ini, menjauh. Nah, jauhnya sesuatu dari yang kata yang dijirkan tadi, misalkan anil paus. Jadi melemparnya saham itu menjauh, melewati busur tadi. Nah, paus busur ya, busur dikatakan paus karena dia diambil dari inkiwas, ini melengkung. Busur itu apa? Melengkung. Nah, wala wa ala wa min ma'aniha. Baik, sebelum dilanjutkan di dalam taklik masih ada catatan. Fa in qulta lima kulibatil alifu fi rama ya'an inda dukhuli ta'i 'alaiha. Kalau kamu bertanya, kenapa alif pada rama dirubah menjadi ya ketika dimasuki ta atasnya? Di rama ketika ketemu ya jadi romai tu. Nah, apa jawabannya? Fal jawabu al alifu asluha ya'un. Alif itu aslinya ya. Jadi Roma itu aslinya apa? Roma ya. Ingat dalam pelajaran sorof, i'lal. Roma ya, i'lalnya bagaimana? Roma aslu Roma ya. Kulibatil ya'u alifan litaharrukiha wanfitahima qoblaha fasora Roma. Kulibatil alifu. Kulibatil yau alifan. Ya dirubah jadi alif karena apa? Karena berharokatnya dia dan di fathah huruf sebelumnya. Itu kaidahnya. Ketika ada huruf ya, wau berharokat sebelumnya fathah, maka dirubah menjadi alif. Ya, seperti kola. Aslinya apa? Kowala. Nah, wau dirubah jadi alif karena berharokatnya dia dan di fathah sebelumnya. Seperti di sini juga Roma. Aslinya Roma ya. Nah, al-alif asluha ya'un. Wa dhamairu taruddul hurufa ila usuliha. Dhamir-dhamir itu mengembalikan huruf-huruf kepada aslinya. Falamma tasala al-fi'lu bit-ta'i raddat alifuhu ila aslihi. Tatkala fi'il itu bersambung dengan ta, alifnya dikembalikan ke aslinya. Wahiya liya. Nah, menjadi Roma itu. Waqis 'alaiha ma syabahaha, dan silahkan kamu kiaskan atasnya apa yang serupa dengannya. Mislu intahaitu. Intaha berarti aslinya apa? Intahaya. Suasan ista'ala. Sa'aitu, masyaitu. Naam wa ghairu dzalik. Sa'a aslinya sa'aya, masya aslinya masyaya. Baik, ini tentang huruf jir'an. Ala wa'ala wa min ma'ani al-isti'la. Ala, di antara maknanya adalah al-isti'la, tinggi. Nahu, so'atu alal jabali, aku naik ke atas gunung. Aku naik di atas gunung. Ala, bermakna al-isti'la, tinggi di atas. So'ada fi'lun madin buni ala sukun ittisarihi bi dhamir rafin mutaharrik wa ta' dhamir mutasilun wa buni ala dhammi fi mahalli rafin fa'il wa rafi'u lahu fi'lu so'ada ala harfu jarin wal jabali ismu majrurun bi ala wa ala madu jari al-qasra dhaira ala akhirihi wal jaru wal majruru muta'alliqan bil fi'li so'ada. InsyaAllah faham artinya i'rab ini. Ini untuk melatih kita bisa meng-i'rab, karena dengan i'rab ini kita akan bisa memahami sebuah kalimat ya dengan baik insyaallah. Qala wa fi wa min ma'ani adzarfiyatu. Fi di antara mana adzarfiyah? Perangan tempat di dalam ya. Al-nahwu al-ma'u fil kuzi. Air itu di dalam gelas. I'rabnya al-ma'u mubtada'un marfun bil ibtida'. Mubtada dirofak dengan sebab ibtida' anil ma'nawi. Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirihi. Tanda rofaknya dengan dhamma dhahira di akhirnya. Wa fi harfu jarrin wal kuzi ismun majrurun bihi. Wa alamatu jari al kasratu dhahiratu ala akhirihi. Wal jaru wal majruru muta'alliqan bi mahdhufin khabarun. Wa taqdiruhu kainun au mustaqirun. Irma jururnya di sini berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf sebagai khobar, takdirnya kainun atau mustaqirun. Qala Ibnu Mandur fi lisanil Arab wal Qus minal awani ma'ruf. Qus termasuk dari bejana-bejana yang diketahui, sering diartikan gelas ya. Summa dzakara annahu yutlaqu 'ala alladhi lahu urwatun wa alladhi laisa lahu urwatun. Naam. Baik. Al-Quz. Dikatakan di situ apa? Al-Quz termasuk dari bejana yang ma'ruf. Kemudian disebutkan bahwasanya kata kus ini dipakai untuk yang punya pegangan atau yang tidak ada pegangannya. Ya, sama saja apakah ada pegangannya atau tidak ada pegangannya. Urwah itu maknanya pegangan. Nah. Baik. Ini makna Al-Quz. Warubba. Amin ma'aniha taklil. Rubba diantara maknanya adalah taklil. Kadang-kadang, sedikit atau jarang. Contohnya, nahu rubba rajulin karimin qabalani. Jarang sekali laki-laki yang mulia menemuiku. Irobnya rubah harfu jarin syabin bizzaid rojulun rojulin mubtadaun marfuun bilibtira. Perhatikan rojulnya di situ mubtada marfu bilibtira wa alamatu rabbi dhammah muqaddarah mana min duri istighalul mahal biharokati harfil jari syabi bizzaid. Nah, tanda rupanya dengan dhammah muqaddarah yang menghalangi nampaknya adalah sibuknya tempat dengan harokat huruf jar syabi bizzaid. Wayuqalu fi majrurun lafdan marfu'un mahallan. Bisa juga dikatakan apa? Secara lafaz rajulin itu majrur karena ada rubah harfu jar syabizaid. Tapi secara mahal, secara kedudukan dia marfu' sebagai mubtada. Nah, karimin sifatun li rajulin majrurun lafdan wa marfu'un mahallan. Qabala fi'lun madin mabni'un al-fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Wanunu lil wiqayah, nunnya nun wiqayah. Wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il wal maf'ul bih fi mahalli raf'in khabaru mubtada. Wal ba' uba ini juga di antara namanya taksir juga, terkadang bisa diartikan taksir misalnya. Wal ba'u min ma'wa min amani ta'diyah. Alba di antara makna-maknanya adalah ta'diyah untuk memuta'adikan fi'il yang lazim. Contohnya marartu bil wadi. Yaitu secara makna fi'ilnya itu menjadikan butuh kepada maf'ul bih. Nah, ta'diyah di sini maknanya adalah anal fi'la ya ta'adda ilal maf'ul bih ilal maf'uli bifid fil makna. Bahasanya fi'il ini membutuhkan maf'ul bih secara makna dengan sebab adanya ba' ini. Nah, contohnya marartu bil wadi. Marra sendiri asalnya adalah fi'il lazim, tidak membutuhkan objek. Nah, kemudian untuk menjadikan dia membutuhkan objek ditambah dengan harful ba'. Nah, di sana juga ada beberapa wazan untuk menjadikan fi'il lazim jadi muta'addi seperti wazan apa? Af'ala dan fa'ala. Baik, marartu bil wadi, marartu fi'lun wa fa'il. wal ba' harfu jar al wadi ismun majrurun bil ba' wa alamatu jar kasrah muqaddarah ala akhirih mana min durah thiqal simankus ya thiqal wal jar wal majruru mutaalliqani bil fi'li marra wa ma'na ta'diyati kama qala al hamidi isalu hadatsil fi'li ila ma ba'daha li annahu qasrun an wusulihi bi nafsihi. Nah, makna ta'diyah adalah sebagaimana dikatakan Hamidi, disampaikannya atau menyampaikan perbuatan fi'il atau menyampaikan perbuatan fi'il atau terjadinya fi'il, menyampaikan terjadinya fi'il atau perbuatan kepada kata yang setelahnya, karena fi'il itu adalah ya, karena dia, fi'il tersebut adalah fi'il yang kasar, fi'il yang lazim, kurang lazim, tidak bisa sampai kepada maf'ul bih dengan sendirinya. Nah, tidak bisa sampai kepada maf'ul bih dengan sendirinya, maka ditambah dengan huruf jar ba. Dan juga tadi kita sebutkan di sana ada cara lain untuk memutaatikan fi'il lazim, yaitu dengan mengikutkan wazan af'ala atau fa'ala. Qala wal kaf min ma'ani at-tasbih. Kaf di antara makna adalah tasbih. Penyerupaan seperti nahu laila kal badri. Contohnya laila seperti bulan purnama. Qala laila mubtada'un marfun bil ibtida' wa alamatu rafi dhamma muqaddara ala akhiri mana min duri at-ta'dzur. Karena dia isim maksur. Wal kaf harfu jar wa tasbih. Wal badri ismun majrur bil kaf wa alamatu jari al kasrah zahirah ala akhirih. Wal jar wal majruru mutaalliqan bi khabarin mahdhufin fi khabaril mubtada bi mahdhufin khabar mubtada taqdiru kainun wa mustaqirun. Wal hasiru lil tayyib. Wal lamu min ma'aniha al milk. Al lam di antara maknanya adalah al-milk, al-milk, kepemilikan. Contohnya, al-malu li Muhammadin. Harta itu milik Muhammad. Dobitnya al-milk adalah apabila lam itu terletak idza kanat baina dzataini yatasawwarani ahaduhuma yamlikul akhar. Dhabitnya lam bermakna milik, miliki adalah apabila lam itu terletak di antara dua zat, dua isim zat yang salah satu dari keduanya itu bisa memiliki yang lain. Adapun zat adalah yang alatiyah tura wa tusyaru ilahi isyaratun hissiyah. Zat itu sesuatu yang bisa dilihat, bisa ditunjuk dengan isyarat hissiyah. Contohnya, al-malu li Muhammadin, harta itu milik Muhammad. Lam terletak di antara al-mal. Mal ni zat. Sesuatu yang bisa dilihat, isyaratkan. Muhammadin juga demikian zat. Nah, al-malu Muhammad. Dan di sini tergambarkan si Muhammad bisa memiliki harta. Maka lam di sini maknanya milik. Ya, lam di sini maknanya milik. Wal ikhtisas. Di antara yang kedua maknanya ikhtisas. Yaitu ketika lam itu terletak di antara dua zat dan tidak tergambar salah satu dari keduanya memiliki yang lain. Contohnya al-babu lidar. Pintu itu untuk rumah itu. Al-babu zat, dar juga zat, tapi tidak tergambar memiliki, sehingga maknanya ikhtisas, khususan. Walhasiru lil masjid, tikar itu untuk masjid. Alhasir zat, masjid zat, dan tidak tergambar memiliki. Adapun i'rabnya, al-malu sama dengan I'rabu hadhil jumal ka i'rabi al-ma'u fil quz al-mutaqaddimatu qablu. Illa anna lama fi kulli mawdi'in laha ma'nan. Ini saja, lam pada setiap tempat memiliki makna tersendiri, wal aslu fil lami anha lil milki. Asalnya lam itu untuk makna milik. Qala Mahfud Ibnu Ahmad Abu Khattab Al-Kaluzani Al-Hambali fi kitabihi At-Tamhid fi Usulil Fiqh fil kalami 'alal lam ma lafdhuhu wa asluha anha litamliki. Asalnya lam itu untuk memiliki. Qala yajuzul udulu anhu illa hadhil asya'i illa bidalilin. Tidak boleh berpaling darinya kepada perkara-perkara ini kecuali dengan dalil. Intaha wa arrafa lam al-waqi'ata lil ikhtisas Az-Zarkashi fi kitab al-Burhan fi ulumil Quran. Az-Zarkashi mendefinisikan lam yang bermakna ikhtisas. Faqala wa ma'naha anha tadullu ala anna bainal awal wa tsani nisbatun bi'tibari ma dalla alaihi muta'alliquhu. Maknanya adalah bahwasanya lam ini menunjukkan atas antara yang pertama dan yang kedua itu ada penisbahan ditinjau dari apa yang ditunjukkan atasnya oleh muta'alliqnya. Contohnya hadza shadiqun li Zaidin wa akhun lahu. Nah, wa minhu al-jannatu lil mu'minin. Al-jannah bagi kaum ini. Wa amma al-lam al-istihqaq faqad arrafaha Ibnu Hisham fi Mughni al-Labiq bi qawlihi wa hiya al-waqi'atu bainal ma'na wad-dhat. Nahu alhamdulillah wal izzatu lillah wal mulku lillah wal amru lillah. Naam. Wailun lil mutaffifin lahum fid dunya hizyun wa minhu lil kafirina an-nar ay adabuha. Fa in qulta ma famal farqu bainal milki wal istihqaq? Kalau kamu bertanya apa perbedaan antara milik dan istihqaq? Fal jawabu ma fi mufradatil Qur'an lirraghib. Jawabannya apa yang disebutkan dalam mufradatil Qur'an karya Raghib. Al milku lima qad hasala fil milki wa thabata. Pemilikan adalah untuk apa-apa yang terhasilkan padanya pemilikan dan tetap. Wal istihqaq lima lam yahsul ba'du walakin huwa fi hukmil hasil min haitsu ma qad istahaqqa inta bi ma'nahu. Baik, adapun lam untuk istihqaq adalah untuk apa yang tidak terhasilkan apa yang telah berlalu, yakni tidak terhasilkan kepemilikan, akan tapi dia dihukumi yang dihasilkan dari sisi sesuatu yang dia berhak untuk mendapatkannya. Baik. Wal istihqaq mahu alhamdulillah. Nah. I'rabuha ka'irabu al-ma' fil quz. Wa ma ma'naha faqad arrafa al-'alama Ibnu Qayyim rahimahullah bi qawli alhamdu. Ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ajlali wa ta'dinihi. Yang namanya pujian adalah penghabaran, pemberitaan tentang kebaikan-kebaikan zat yang dipuji disertai dengan kecintaan, pengagungan, pemuliaan dan pengagungan. Ila an qala wa li hadza la tasluhu hadhihi al-lafdhatu 'ala hadzal wajhi. Naam wa la tanbaghi illa liman hadza sya'nuhu wa huwal hamidul majid. Sampai beliau berkata, oleh karena ini, tidak sepantasnya lafaz ini dipakai kecuali bagi zat yang demikian keadaannya, yaitu Al-Hamid, Al-Majid, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala wa min hurufil khafdi al huruful qasam. Baik, adapun hurufil qasam Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bissawab. Nastaghfiruka wa atubu ilaik.